al-bah biqatil 'amd, bahwa wajib atas orang yang membunuh dengan sengaja, la yata'ayyanu bil qisas, tidak mesti harus dibunuh juga, tergantung dari kesepakatan waliul maqtul, wali atau keluarga kerabat orang yang dibunuh ini. Kalau mereka sepakat menuntut darah, maka si pembunuh pun harus dibunuh. Baik. Kalau ternyata satu di antara waliul maqtul tidak sepakat, berarti harus turun. Barakallahu fikum. Harus turun dari menuntut darah menuju menerima diat 100 ekor unta. Satu saja di antara waliul maqtul ini, barakallahu fikum, tidak menuntut darah, maunya diat saja, maka semua harus turun. Barakallahu fikum. Maka semua harus turun menjadi mau menerima diat. Jadi pembunuh tidak mesti harus dibunuh pula, walaupun dengan sengaja dia membunuh. Tergantung kepada keluarga kerabat yang terbunuh ini. Wa fi dzalika salasatu aqwal. Dan di sini ada tiga pendapat para ulama. Wa hiya riwayatani an Imam Ahmad, yakni dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama, anal wajibah ahadu syai'aini immal qisas wa immad diyah. Wajib salah satu di antara dua kemungkinan, apakah dia dikisas atau dia dituntut diyat. Wal khairatu fi dhalika ila al-wali bain arba'ati asya. Wal khairiyah. Wal khairatu fi dhalika ila al-wali bain arba'ati asya. Al-afu majjanan. Pilihan. Wal khairatu fi dhalika ila bain ila al-wali baina arba', di antara empat kemungkinan bahkan. Al-afu majjanan, dimaafkan secara total, tidak dituntut mati dan juga tidak diminta diat. Barakallahu al-afu, al-afu majjanan namanya. Bebas, bebas dari tuntutan dibunuh dan tuntutan membayar diat. Wal-afu ila diyah. Barakallahu bikum. Dan yang kedua, memaafkan menuju diat. Baik. Wal qisas. Dan yang ketiga adalah qisas, wala khilafa fi takhyirihi baina hadhihi thalatha. Dan tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang tiga kondisi ini, mana yang mereka pilih. Memaafkan cuma-cuma, memaafkan dari tuntutan bunuh menuju diat, kemudian yang ketiga adalah qisas, yakni harus dibunuh juga. Warabi, yang keempat, al-musalahah ala aktsar min ad-diyah. Musalahah ini artinya beratur damai lah sebenarnya. Ala aktsar min ad-diyah, lebih dari 100. Aktsar min ad-diyah, lebih banyak daripada diat yang semestinya. Fi wajhani asharuhuma madhhaban jawazu wa thani laysa lahu al-'afwu 'ala malin illa diya aw dunaha. Di sini ada dua sisi. Pertama, yang masyhur jawazu, bolehnya, dan yang kedua tidak boleh kecuali harus dia memaafkan dan menerima diyat 100 ekor unta atau kurang dari 100 ekor unta. Wa hadha arjahu dalila, dalil yang lebih kuat dalilnya. Barakallahu fikum. Yani 100 ekor unta atau kurang dari 100 ekor unta. 100 ekor unta. Fa in ikhtarat diyah saqata al-'afwu. Kalau mereka memilih diat, maka al-'afwu gugur. Wa lam yamlik talabahu ba'd. Dan setelah itu mereka tidak lagi bisa menuntut setelah mereka menerima diat. Wa hadha madhhabu Syafi'i wa ihdar riwayatain an Malik. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. والقول الثاني أن موجبه القواد عينا وأنه ليس له أن يعفو إلا الدية إلا برضا الجاني فإن عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني قوادوه بحاله وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة أن موجبه القبض عينا بارك الله فيكم يا حرف دي قصاص Pendapat yang kedua harus dikisas. Wa annahu laysa lahu ayyafwa ila diyah illa biridhal jani. Dan tidak ada bagi waliul maktul untuk memaafkan kecuali keridaan orang yang membunuh ini. Fa in adala ila diyati wa lam yardhal jani. Kalau mereka waliul maktul bergeser kepada diyat, tidak menuntut darah, tidak menuntut nyawa. Fa in adala ila diyati wa lam yardhal jani, tapi orang yang melakukan jinayah ini tidak ridha, tidak mau, qawadahu bi halihi wa hadha madhhab Malik fi riwayat al-ukhra wa Abi Hanifah. Maka dia pun dikisos di madhhabnya Malik di riwayat yang lain. Barakallahu fiik. Al-qawlu tsalits, pendapat yang ketiga, anna mujibahul qawad aynan ma'at takhiri bainahu wa bainad diyah wa illam yardal jani fa in afa'an al-qisas ila diyah wa radiyal jani fala ishkal. Anna mujibahu al-qawad aynan, dia harus dikisas, dibunuh juga, ma'at takhiri bainahu wa bainad diyah, bersamaan dengan disuruh pilih dia antara kisas atau dia, wa illam yardal jani, walaupun si pelaku pembunuhan ini tidak ridha. Fa idza afa'an al-qisas ila diyati faradiyal jani fala iskal. Kalau dia dimaafkan, ini si pembunuh dimaafkan dari kisas, dari keluarga terbunuh hanya menuntut diyat, kemudian yang membunuh ini ridha, fala iskal, maka tidak ada iskal. Wa illam yarda falahul qawad falahul audu ila al-qisas ayna. Wa illam yarda, si pembunuh tidak ridha, yang tidak mau membayar diyat, maka kembali tuntutannya kepada qisas. Fa in afa'a al-qawadi mutlaqan. Fa in qulna al-wajib ahadu shay'in falahu diyah wa in qulna al-wajib al-qisas ayna saqata haqquhu minha. Fain apa al-qawad mutlakan, kalau dia si waliul maktul memaafkan, tidak mau menuntut darah. Fain kulna al-wajib ahadu syai'ah, ini kalau kita katakan yang wajib ada satu dan dua kemungkinan, menuntut darah atau qawad, diyat, falahu diyah. Fain kulna al-wajibul qisas ainan, kalau kita mengatakan wajib qisas, tidak boleh yang lain, sakata haqquhu minha. Tetap barakallahu fikum. Kifa in kila fama taqulu fi ma law mata al-qatil. Ini ada tiga kemungkinan barakallahu fikum, tapi pendapat yang kuat ini adalah pendapat yang pertama. Tiga kemungkinan, mau dimaafkan secara keseluruhan wa imma qisas wa imma diyat. Wala huwa al-ma'ruf indal jumhur. Fa'inkila pamata kulun fima laumat al-khatib. Bagaimana, apa pendapat anda jika sekiranya si pembunuh ini mati sebelum dikisas? Barakallahu. Dia membunuh, tahu-tahu dia mati, entah apa yang menjadikan dia mati. Karena kematian ini adalah suatu kejadian yang terlalu banyak sebabnya. Bahkan dari seseorang mati walaupun tidak ada nampak zahir dari asbab-asbab yang mungkin dia dengarnya bisa mati. Sehat walafiat. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Cuma tidur selesai, tidak bangun-bangun lagi. Allahu musta'an. Lah bagaimana kalau dia membunuh sebelum dituntut, sebelum dia apa-apa, mati dia si pembunuh ini? Qul nabi dzalika qaulan, kita katakan di sini ada dua pendapat para ulama, ahaduhuma tasqutu diyah wa huma dhahabu Abi Hanifah. Diyahnya gugur. Ini madhabnya Abu Hanifah. Bi annal wajib 'indahum al-qisasu 'ayna. Karena menurut madhab Abu Hanifah ini ya wajib qisas. Cuma qisas tak. An-nafsu bin nafs. Tidak ada yang lainnya untuk pendapat dia. Waqad zala mahallu istifa'ihi bi fi'lillahi ta'ala. Sementara orang ini sudah mati. Hilang sudah apa yang harus dia tuntut. Si pembunuhnya sudah mati. Fasbah malau mata al-abdul jani. Inna arsyal jinaiti la yantakir ila zimmati sayyid. Fasbah malau mata al-abdul jani. Ini mirip dengan seorang hamba yang melakukan pelanggaran, yakni budak. Kalau kita katakan hamba, yang budak. Kalau seorang budak melakukan pelanggaran jinayah, fa inna arsyal jinayati la yantakir ila zimmati sayyid. Sayyid. Maka sesungguhnya arsyal jinayah, arsyal jinayah itu adalah ganti rugi. Arsyal jinayah ganti rugi atas jinayah yang dilakukan. La yantakir ila zimmati sayyid wa hada bi khilafi talafir rahn wa mautid dhamin. Haitu la yasqutul haqq li thubutihi bi zimmati rahin wal madmun anhu falam yasqut bi talafil wasiqah. Berbeda dengan seorang budak tadi merusak, melanggar. Misal dia melempar rumah orang, pecah kacanya atau rusaklah. Kemudian tahu-tahu hamba itu mati. Arsyal jinayati la yantakhir ila zimmati sayyid. Maka arsyal jinayah ganti rugi tidak berpindah kepada sang tuan. Wa hadza bi khilafi talafir rahn wa mautud dhamin. Ini berbeda dengan talafir rahn. Rusaknya barang titipan. Barakallahu fikum. Mautur rahn, mautur rahn itu apa? Tebusan. Apa tebusan? Gadaian. Barakallahu fikum. Talafut ar-rahn, rusaknya barang gadaian. Yani seorang mau ngutang dan menjaminkan, menggadaikan barang-barangnya. Lah kalau barang ini rusak, barakallahu fikum, au mautud dhamin, atau matinya orang yang memberikan tanggungan. Seperti ada si A mau ngutang ke si B. Si B tidak kenal si A. Jadi dalam masalah muamalah bagus atau tidak, maka si C yang kenal si A mengatakan kepada B, saya pinjamkan saja dia berapa yang dia mau. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung. Ternyata dhamin namanya. Barakallahu fikum. Bi khilafi talafir rahn wa mautud dhamin haitsu la yasqutul haqq li thubuti bi dhimmatir rahin. Tidak gugur haknya li thubutihi bi haqqir rahin. Baik. Pemiliknya masih ada, barakallahu fikum. Dia sebagai pemilik wal madmun an. Falam yasqut bi talafi al wasiqah. Maka tidak gugur segala-galanya hanya karena rusaknya. Barakallahu fikum. Rusaknya barang jaminan. Wa qala Syafi'i wa Ahmad, kita kembali ke masalah pembunuhan. Berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tata'ayyanu diyatu fi tarkihi fi tarikatihi li'annahu ta'azzara sifa'ul qisasi min ghairi isqat. Kembali kepada orang yang mati sebelum dikisas. Dia membunuh sebelum dikisas, dia mati. Paham barakallahu fikum. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ta'ayyana diyatu fi tarikatihi. Maka ya ta'ayyanu, maka diyat itu harus diambil dari peninggalan si mayit ini, si pembunuh yang mati sebelum dikisas. Kita ingatkan ulang sebelumnya bahwa orang yang membunuh dengan sengaja, barakallahu fikum, membunuh dengan sengaja, maka dia sendiri yang harus menanggung 100 ekor unta itu. Beda dengan yang membunuh tanpa sengaja, maka yang menanggungnya adalah keluarganya. Barakallahu fikum. Membunuh tanpa sengaja, yang menanggungnya adalah kerabatnya. Beda dengan membunuh dengan kesengajaan, yang menanggung dia itu seandainya tidak dituntut mati, dia sendiri, dia harus membayar 100 ekor unta sebagai pengganti nyawanya dia sendiri. Barakallahu fikum. Jadi ini ketika dia membunuh dengan sengaja, kita pembahasan ini membunuh dengan sengaja. Barakallahu fikum. Membunuh dengan sengaja, maka ketika dia dituntut qisas, ternyata mati sebelum dikisas, maka Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, tatayyanu ad-diyatu fi tarikatihi. Di harta peninggalannya diambil untuk membayar diyat. Li'annahu ta'adzara istifa'ul qisas, karena tidak mungkin untuk dikisas karena sudah mati duluan. Min ghairi isqatin, tanpa ada apa? Pemaafan dari keluarga. Mati-mati sendiri, bukan karena dimaafkan. Barakallahu fikum. Bukan karena dimaafkan oleh keluarga si terbunuh. Fawajabat diyatu li'alla yadhabal waratha minad dami waddiyati majjanan. Agar supaya fawajabat diyatu li'alla, maka wajib diberlakukan diyat li'alla yadhabal waratha minad dami waddiyati majjanan. Agar supaya ahli waris tidak menggondol semua harta peninggalan si pembunuh sebagai harta warisan dan juga sebagai diyat. Barakallahu fikum. Yadhabul warasu niyadami waddiyati majjanan. Maka harus dikeluarkan dari harta si pembunuh 100 ekor unta, lebihnya dijadikan harta warisan. Barakallahu fikum. Selebihnya dijadikan harta warisan. Misalnya si pembunuh ini memiliki harta yang banyak, dia telah membunuh orang sebelum dia dikisas, dia mati duluan, maka harus dikeluarkan dari hartanya ini apa? Diyat. Barakallahu fikum. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fa in qila fa ma taqulu law ikhtara al-qisas thumma ikhtara ba'dahu al-'afw ila diyati hal lahu dhalik. Fa in qila, kalau ada yang mengatakan fa ma taqulu law ikhtara al-qisas. Baik. Apa pendapat Anda seandainya wayul maqtul? Baik. Ikhtara al-qisas, dia memilih qisas. Tsumma ikhtara ba'dahu al-'afw, kemudian dia memilih untuk memaafkan menuju dia. Maafkan artinya dimaafkan dari qisas menuju dia. Hal lahu dzalika, apakah boleh dia melakukan itu? Kulna hadza bihi wajhani ahaduhuma, kita katakan ini dari ada dua sisi. Pertama, anna lahu dzalik, bahwa boleh dia melakukan itu dari awalnya qisas kemudian menuju dia. Lian al-qisas a'la, karena qisas itu lebih tinggi ke derajatnya, kedudukannya. Fakana lahu al-intiqal ila al-adna, maka boleh bagi ahli waris si terbunuh ini untuk turun dari yang tinggi menuju yang agak lebih rendah. Wa tsani laysa lahu dzalika, pendapat yang kedua adalah tidak boleh. Kalau sedia dia menuntut qisas, ya qisas, tidak boleh menuntut dia atau dia mengganti dia. Dan haula makhtar al-qisas faqad asqata diyata bi ikhtiyarihi lahu. Kenapa? Karena mereka ketika memilih qisas, maka mereka sudah menggugurkan diyat yang merupakan pilihan mereka. Falaysa lahu ayya'uda ilaiha ba'da isqatiha, maka tidak boleh kembali dia kepada dia karena mereka sendiri yang telah menggugurkannya. Begini artinya, ketika dia memilih salah satu di antara dua kemungkinan ini, maka yang lainnya tentu sudah dianggap gugur. Barakallahu fikum. Sudah dianggap gugur. Kalau dia memilih untuk kisas, maka gugur dia. Barakallahu fikum. Kalau mereka menuntut diat, maka gugur kisas. Dan satu kesalahan yang paling fatal adalah mengumpulkan keduanya. Menuntut diat dulu, setelah diatnya dia makan, dia bunuh orang yang telah membunuh keluarganya. Subhanallah. Dan ini terjadi ketika keluarga si mayit ini, keluarga si terbunuh ini minta diat. Oh, ada orang yang panas-panasi, ada orang ngompor-ngompori. Lah, bodoh kalian ini. Ah, kalian pengecut. Ah, kalian ini makan darah saudara kalian sendiri. Diat itu mereka anggap darah. Kalian menganggap memakan darah. Kalian pengecut. Kalian akhirnya terpanas-panasi. Ujung-ujungnya dia akhirnya membunuh orang yang telah membunuh kerabatnya, padahal mereka sudah maafkan dari kisah menuju dia. Dia sudah mereka makan. Berikutnya mereka membunuh lagi. La haula wala quwata illa billah. Fa in qila, kalau ada yang berkata fa kaifa tajma'una baina hadzal hadis wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam man qatala 'amdan fa huwa khawadun. Kalau ada yang berkata bagaimana tajma'una baina hadzal hadis, antara dua hadis ini, dan hadis Rasulullah man qatala 'amdan fa huwa khawad. Baik. Ya, ini barang siapa yang membunuh dengan sengaja maka harus dibunuh juga. Qila la ta'arud bainahuma biwajhin. Dikatakan sebagai jawaban tidak ada pertentangan antara hadis-hadis ini. Baina hadis yadul ala wujubil qawadi biqatlil amd. Ini menunjukkan tentang wajibnya kisas dengan pembunuhan secara sengaja. Qawlu fa huwa bi khairin nadhar. Ini yadul ala tahyirihi baina istifa'i hadzal wajib lahu wa baina ahli badalihi. Adapun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bi khairin nadharaini, ini menunjukkan tentang bolehnya si keluarga terbunuh ini memilih antara menuntut darah, menuntut nyawa, yang itu merupakan kewajiban untuk dia, wa baina akhdi badalihi, atau mereka memilih gantinya bahwa dia, yaitu dia. Fa yuta'aruf. Pertentangan yang mana yang ada di sini? Tidak ada pertentangan. Jadi, hukum asalnya memang adalah apa? Kisos. Barakallahu fiik. Cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Barakallahu fiik. Kalau sudah dimaafkan dia, maka silakan dia memberikan apa? Memberikan diat. Si pembunuh ini dimaafkan, maka silakan dia menyerahkan diat 100 ekor unta. Jadi tidak ada ta'aruf bahwa man qatala 'amdan fa huwa qawad. Barang siapa yang membunuh sengaja maka dia pun harus dibunuh. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bi khairin nadharaini, ya ini. Dai barakallahu fikum. Wajib, ini kewajiban barakallahu fikum. Tapi kalau mereka turun dari haknya, barakallahu fikum, dengan menggantinya diat, maka itu tidaklah mengapa. Fayuta dalam taruh di sini. Wahadal hadithu nadhiru qawli ta'ala kutiba alaikumul qisas. Ini seperti firman Allah SWT, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Wahada la yufi takhirul mustahiq lahu bainama kutiba lahu. Ini tidaklah bertentangan dengan takhir. Barakallahu fikum. Hukum asal atas si pembunuh bahwa dia harus dibunuh juga, wajib dibunuh. Barakallahu fikum. Tapi ketika kita tengok kepada waliul maktul, itu adalah hak dia. Barakallahu fikum. Itu hak dia. hak untuk menuntut si pembunuh dibunuh juga, atau hak untuk menerima diyat. Wa hadha la yumfi takhir al mustahiq lahu baina ma kutiba lahu wa baina badalihi, wallahu alam. Antara apa yang diwajibkan dan apa yang menjadi gantinya. Qala rahimahullahu taala wa qawlu faslun wa qawlu sallallahu alaihi wasallam khutbah illa al-izhir, kecuali izhir dari rumputan-rumputan. Kan banyak rumput-rumput ini, banyak macam ragamnya, subhanallah, tabarakallah. Rumput-rumput ini kalau antum sering ke tempat-tempat, rumput itu banyak ragamnya, masya Allah, dengan aroma yang bermacam-macam, dan tentunya juga khasiat macam-macam dan kandungan yang macam-macam pula. Untuk diternakkan di tempat itu hewan-hewan ternak kita, barakallahu fikum, ada ternyata di antara rumputan itu yang tidak boleh banyak dimakan oleh ternak. Barakallahu fikum. Ada juga yang berbahaya. Subhanallah. Berbagai macam. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh para peternak, dia tahu, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Apakah itu dengan pengalaman atau pengajaran dari orang-orang yang ada sebelumnya, yang telah melakukan usaha ternak puluhan tahun, dia sudah tahu, oh jangan kasih makan ini rumput ini, jangan kasih makan ini rumput ini, ini rumput ini tidak boleh kasih makan dalam kondisi segar, dilayukan dulu, dijemur dulu, baru kasih makan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Taib. Ilalang ini kan banyak, rumput-rumputan banyak sekali, masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Dan semua dengan kemanfaatannya masing-masing. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ucapan Rasulullah SAW dalam khutbah beliau, illa al-izkhir, ba'da qawlil Abbas lahu illa al-izkhir. Setelah Rasulullah mengatakan, wala yukhtala khalaha, tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong rumput-rumputnya, kata Al-Abbas, illal idhkhir ya Rasulullah, kecuali idhkhir. Kata Rasulullah, illal idhkhir, kecuali idhkhir. Satu dari sekian macam jenis rumputan. Ya dulu adalah masalah kayak ini. Illal idhkhir ini, kecuali idhkhir ini, menunjukkan dua masalah. Pertama, ibahatu qat'il idhkhir. Bolehnya memotong atau mencabut pohon apa rumputan idhkhir ini. Wasaniyah, annahu la yushtaratu fil istithna'i ayyanuyahu min awal kalam. Jadi, pengecualian ini tidak harus diniatkan oleh si pengucap dari awal dia berbicara. Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh ini dicabut. Kan tidak ada Rasulullah SAW berpikiran dan berniat untuk mengecualikan idhkhir ini, kecuali setelah diusulkan oleh siapa? Oleh Al-Abbas. Illa idhkhir ya Rasulullah, kecuali idhkhir. Baik. Wala qabla faraghi, karena Nabi SAW melakukan nawiyan li istisna' al-idhkhir min awal kalamihi aw qabla tamami lam yatawaqqaf istisna'uhu lahu ala su'al Abbas lahu. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meniatkan untuk mengecualikan idhkhir ini dari semua jenis rumputan yang dilarang, maka tidak perlu Al-Abbas minta izin untuk dikecualikan idhkhir ini. Tetapi secara otomatis sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ucapan pidato beliau, beliau akan mengecualikan ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak meniatkan pengecualian ini sebelum beliau berbicara. Wa ya'lamu annahum la buddalahum minhu liqainihim wa buyutihim. Dan di sana ada alasan kenapa dikecualikan idhkhir, karena sangat dibutuhkan, barakallahu fikum, liqainihim, untuk para tukang besi mereka, pandai besi untuk membakar, kan cepat dia. jenis izhir ini cepat untuk menyulut api. Api dahulu kan cuma percikan-percikan. Nah, percikan ini harus menyentuh atau membakar benda yang gampang nyala. Barakallahu fikum. Kan cuma batu di gosok-gosok gini nih. Begitu panas, percikan api muncul dan berpindah ke izhir ini. Barakallahu fikum. Dan dipakai untuk membakar besi. Wa buyutihim, dan izhir ini untuk rumah-rumah mereka. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak tahu mungkin bingung juga bagaimana caranya. Barakallahu fikum. Di sana orang-orang membuat rumahnya dari tanah liat yang tidak dibakar. Barakallahu fikum. Kalau misalnya mereka mau membuat rumah sampai 2 lantai, 3 lantai, bahkan 5 lantai, 7 lantai. Mereka buat pondasi, tetap ada pondasi batu-batu, gali pondasi batu. Bukan cor, tidak ada cor, cerita cor, cuma tanah semua ini. Barakallahu, tidak ada besi. Tergantung mau berapa lantai. Semakin rencananya tinggi, yang di bawah ini, dinding bawah ini harus lebih besar. Taruhlah kita ambil misalnya cuma satu lantai atau dua lantai. Maka tanah yang mereka harus tumpuk untuk setinggi setengah meter mungkin. Barakallahu fikum. Setengah meter atau satu meter. Itu lebarnya, ketebalannya 1 meter. Keliling. Kemudian mereka tidak membiarkan, besok mulai mengering. Mereka gudang, mereka tumbuk. Jadi padat, tidak meregang dia. Kan tanah biasanya kalau kering kan retak. Kan demikian, terjadi peretakan. Sebelum terjadi peretakan ini ditumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk sampai betul-betul padat. Setelah betul-betul padat, kering, baru disambung lagi. Setengah meter lagi di atas, yang lebih kecil. Terus. Bagaimana aku bikin? Bikin apa? Bikin lantai satu. Barakallahu fikum. Langit-langit. Mereka cuma pakai kayu. Ini, apa namanya? Ring balaknya ini cuma kayu semua. Kayu besar-besar itu, batang-batang kayu. Antara ini, ring balak dengan ring balak ini, kayu-kayu yang agak lebih kecil. Ranting-ranting. Di atas ranting-ranting itulah izhir. Semacam jerami gitu. Karena apa? Di dalam tanah itu ada apa? Ada jerami-jerami kecil yang saling mengikat antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika turun hujan, semakin padat dia, semakin tertutupi. Tapi kalau banyak hujan-hujan, 5 tahun akan datang, mereka harus plester lagi. Tetap akan luntur dia ke bawah air. Kita kembali, itu ketujuannya izhir. Untuk tukang pandai besinya, dan untuk rumah-rumah mereka. Suami. Wa ilamu annahu la budda lahum minhu liqainihim wa buyutihim wa nadiru hadha al-istihna istihna usarasam li Suhail bin Bayda min usara Badr ba'da andakarahu Ibn Mas'ud faqala la yanfalitanna ahadu minhum illa bifida'in aw darbati unukin faqala Mas'ud illa Suhail Ibn Bayda fa inni sami'tuhu yadkuru Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Suhail bin Bayda ketika dia ditawan di perang Badar. Ba'da an dzakarahu bihi Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, la yang paling tanah ahadu minum illa bifida'in aw darbati unuq. Tidak ada yang lepas dari mereka kecuali harus apa? Tidak tebus atau dipenggal lehernya. Faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, illa Suhail bin Bayda, kecuali Suhail bin Bayda ya Rasulullah. Fa ini sami'tuhu yadkhulu Islam, karena sebelumnya aku sudah melihat atau sudah mendengar bahwa dia akan masuk Islam. Faqala illa Suhail bin Bayda, kecuali Suhail bin Bayda. Wa min al-ma'lumi annahu lam yakun qad nawa al-istithna' fi suratayn fi awwal kalamihi. Ya maklum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meniatkan untuk mengecualikan ini dalam dua keadaan ini, tentang masalah rumputan yang diharamkan untuk dicabut dan dengan ini tawanan perang Badar. Wa nadiruhu aidan qaulul malik li Sulaiman al-malak li Sulaiman, yang serupa juga dengan ini adalah ucapan malaikat kepada Sulaiman ketika Sulaiman alaihi salatu wasallam berkata, la tufanna lailata ala mi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu bisabilillah. La tufanna, kata Sulaiman alaihi salatu wasallam, aku akan menjimai istriku ini di malam ini 100 istrinya. 100 istrinya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Dia akan menjimainya dalam satu malam karena Allah memberikan kekuatan lebih kepada Nabi Sulaiman untuk menjimai istrinya. Barakallahu fikum. Dalika fadlullahi yutihi man yasha. Banyak keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dia berjanji bahwa dia akan menjimai istrinya dalam satu malam 100 orang istrinya. Harapannya semua istrinya akan melahirkan anak laki-laki yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqallahul malak, "Qul insyaallah taala." Maka malaikat berkata, katakan insyaallah wahai Sulaiman. Falam yakul, kemudian dia pun tidak mengatakannya. Faqala Nabi sallallahu qala insyaallah taala laqatalu fi sabilillah ajma'un. Kata Rasulullah, seandainya Sulaiman mengatakan insyaallah, maka niscaya semua istrinya akan mengandung anak laki-laki dan semuanya akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ladzin lakana darakan li hajatihi. Lafaz yang lain, kata Rasulullah, seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, maka niscaya dia akan mendapati sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Fa akhbarana hadzal istithna' law waqa'a minhu bi hadzal halal lanafa'ahu. Artinya seandainya Nabi Sulaiman, walaupun belakangan dia mengatakan insyaallah, maka tetap dia akan mendapatkan apa? Apa yang diharapkan? Wa may yashtaritun niyyata yaqulu la yanfa'uhu. Dan barang siapa yang mengatakan harus disyaratkan niat, maka tidak akan bermanfaat untuknya pengecualian di belakangan. Wa nadhiru hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ghuzwanna quraishan, wallahi la ghuzwanna quraishan thalathan kun masakata thumma qala insyaallah. Demikian juga ucapan Rasulullah mengatakan, aku akan memerangi orang-orang Quraisy. Wallahi aku akan memerangi orang Quraisy 3 kali. Kemudian beliau diam. Setelah itu mengatakan insyaallah. Fa hadha istithna'u ba'da sukutin. Ini pengecualian setelah beliau terdiam, bahwa huwa yatadammanu insya' al-istithna' ba'da al-faragi min al-kalam wa sukuti alaihi. Padahal beliau sudah terdiam barakallahu fihi dan telah sempurna pembicaraan. Wa qanna sa Ahmad ala jawazihi, al-Imam Ahmad boleh beliau berpendapat demikian. Wa huwa shawabu bila raib. Dan ini yang benar. Karena demikianlah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal masiru ila mujibi hadhihi al-ahadith as-sahiha as-sariha aula wa billahi tawfiq. Wal masiru ila mujibi hadhihi al-ahadith as-sahiha, dan berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam hadis yang sahih yang sangat jelas ini lebih utama wa billahi tawfiq. Jadi boleh mengatakan illa, kecuali atau insyaallah setelah sempurnanya ucapan, dan itu bermanfaat. Barakallahu. Misalnya kalau insyaallah besok kita berangkat, insyaallah. Barakallahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayya sya Allah." Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Inshallah.